Setulusnya cintaku tercurah kepadamu, namun aku sesalkan engkau sia-siakan. Sumpah dan janji-janji hanyalah di bibirmu. Betapa mudah sirna luntur bagai gincu. Bila bunuh diri itu bukan dosa, telah aku lakukan agar kau tahu. Karena engkau telah punahkan harapan dengan cinta palsu serta dusta. Bukalah mata di hatimu, jangan tikam jantungku. Aku tiada berdaya. Santi-santi mengapa engkau gadai cinta. Setulusnya cintaku tercurah kepadamu, namun aku sesalkan engkau sia-siakan. Sumpah dan janji-janji hanyalah di bibirmu. Betapa mudah sirna luntur bagai gincu. Bila bunuh diri itu bukan dosa, telah aku lakukan agar kau tahu. Karena engkau telah punahkan harapan dengan cinta palsu serta dusta. Bukalah mata di hatimu, jangan tikam jantungku. Aku tiada berdaya. Oh, santi-santi mengapa